Ibrani bab 13. Sampean kutu saling taresna mina kering orang Kristen seatre tanan. Jek kasengka narema orang ecompokna sampean, senare sampean kita kenal ka orang genika. Sabab kalaben sapanika, oning beda orang. Epangki narema malaikat ecompokna, senare orang kepanika tak oning. Kae moti, reng orang se penjara, anggap sampean juga beda penjara. Apolong sarang reng orang genika, ben reng orang seekane aja, ben eseksa. Kaya moti reng orang genika akati sampian jugan, ekane aja sarang eseksa, akati reng orang genika. Orang kotu hormat ka odi ala kebini, teti orang lalake ben babini se ala kebini kotu pada saling esto. Orang se odi na cemer ben azina, bekal iatila nabi Allah. Jek sampe odi na sampian eko besai pikiran lebur kapese, nanging panarema sareng ponapa se eka andi sampian, sabab ala ampon adebu. Bi sengkok bena ta etina a ben ta etina kia. Teti sampian ben kaula bengal ngocaah. Pangeran tang penolong, sengkok tak takok. Manusia tak kira bisa perapa ke sengkok. Cak palopa kapin pamimpin sampian sip menapak pesena ala ke sampian. Teteni kati punapa odina sareng setena reng orang genika. Bentro imana. Isa almasi pakun pada. Ki dimin. Samangken ben selanjanga. Jek sampe sampian nyeliot pola na sate jena pengajaran sene ane. Atena sampian sareng kaula sate je. Kutu epakuat sareng rahmat Allah. Genika sesae. Beni epakuat pola na aturan-aturan parkara kakanan. Reng orang seki dimin atorok ke aturan-aturan genika. Tak oleh papun apa. Sampian sereng kaula sateje, keduan misbah, kaangkui ngaturaki kurban ka Allah. Mam imam se ala tini eke masoce, tak kenging ada kurban sebeda eyatas misbah genika. Derena keben se eyaturaki minang ke kurban, kaangkui palaberena tusa. Ebekta sereng imam agung kakenengan se maha soce, nanging bebe tangge keben genika tibi, ayo ber eluara perkemahan. Genika sabebe, Isa cukan sete, eluara labang sakit tengah kota, kangkui ma berseh o mata dari tusa sarang derena tibi. Tetingi reng sampian sarang kaula sateje, nyabis kasalerana eluara parkemahan benoro easia asarang salerana. Sabab ebumi tadak kenangan selangkeng, kangkui sampian sarang kaula. Sampian sarang kaula sateje, nyari kenangan sebekal datang. Teti kelaben perantarana Isa, sampian sereng kaula sateje kotu cimoci Allah. Kenika teti kurban sokora sampian sereng kaula sateje kasalerana. Seoyatoraki kelaben oce bena bibir kaangkui amul jaki asmana. Cek lopa ala ko bagus ben saling tolong. Sabab kenika ban kurban sema seneng panggiliana Allah. Torok parentana pin pamimpina sampian ben patoro ocak ka pin pamimpin kenika. Sabab reng orang genika ros terosan mikir sok mana sampian sereng kaula sateje. Ben kotu atanggung jawab ka Allah. Mun sampian atorok kapin pamimpin genika. Tanto pin pamimpin genika bisa alako kalaben ate seneng. Mun punten. Tanto reng orang genika alako kalaben ate susah. Ben genika tak ngontongi ke sampian. Sampian terus adua nyoonaki kaula sateje. Kaula sateje yakin ate kaula sateje morne. Sabab edalem parkara ponapa asaos, kaula sateje acilenaki sapereng seleres. Kaula kong langkong nyo ona kalabanku ongku. Sopaja sampian nyo onaki kaula, sopaja Allah tuli abek ta kaula, abeli kesampian. Allah ampon maudi pole kuste Isa. Lantaran se tena semangken panika, salerana tetip panguan se akung, kaangkui sampian sarang kaula sateje. Egi panika, betumbena. Setena genika cukan, sema asa parjanjian silangkeng, seibadi Allah sarang sampian ben kaula sateje. Moga-moga Allah somber sejahtera genika, agenai sampian sarang sateje sesai, seika parlo sampian kaangkui ajelenaki kasohokana. Moga-moga kalaben parantara anak Isa Almasi, Allah alampa aki edelem sampian sarang kaula sateje, ponapa seteti kasohokana. Tore mulja aki almasi salanjenga. Amin. Kaula nyoona sopaje sampian agetiaki bebeleen kaula panika kalaben saper. sabab sorat kaula panika cek lanjenga. Sampian kutu oning cek taretan Timotius ampon epa keluar dari penjara. Mon Timotius ampon entar kekenangan kaula panika. Bi kaula epek taa, mon kaula entar ke sampian. Panapa aki salam kaula kapin pamimpin sampian, ben kasada jena omata Allah. Tarima jugan salam dari tantretan e Itali. Moga-moga, pangeran aberkati sampian sedeja, taretan.